dia jan terasa jua rindu ka udah adi. Rasanya hati, dek ulah manisnya janji di dalam rami. telah hadir. Teranukan dahulu usah sekali mandangasan ko nanti bo. Bulia saja adik maraso cimburu, tapi jangan sampai cimburu puto. Teranukan dahulu usah sekali mandangasan ko nanti bo. Bulia saja adik maraso cimburu, tapi jam sampai cimburu puto. Tanah urang tak suko. di air mata, manganan nasib di badan ambo, awak namwe urang tak niyo, malam panas nasib tenaiko, awak namwe urang tak niyo, malam abana kurang nan di badan, tak tutui jaso de bansai kiri, urang lengahkan di loba kato, indah ado. Abana kurang nan di badan, tak tutui jaso de bansai kiri, urang lengahkan di loba kato, indah ado. sabah menanti di ranah minang denai di rantau sadang bajuang namun nasib elok tak kunjung datang merindu denai merindukan saya wah Babarito, oh sayang.

rasa yang adia berjalan. Ku hujan, hujankan panah, bulian aja leh batu.